Silakan duduk jemaat kekasih Tuhan. Selamat pagi. Pagi yang indah ini kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup dan kita sedang terus belajar tentang sifat Allah atau atribut daripada Allah yang hidup. Setiap kali mau berbicara tentang Allah, maka siapakah kita yang kecil ini bisa mengerti kesempurnaan Allah. Allah itu sempurna adanya. Itu sebabnya Allah itu patut kita temui dengan kerendahan hati. Belajar membuka diri kepada firman. Supaya kita bertemu dengan Allah yang hidup. Dan supaya kita betul-betul mengerti dan kita mentaati dia di dalam hidup kita. Karena dia sempurna, sulit untuk kita bisa mengerti dia secara menyeluruh. Melainkan di dalam sifat, di dalam kesempurnaan itu kita belajar sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Tetapi harus kita ingat baik-baik bahwa sifat-sifat yang dimiliki Allah tidak pernah ada yang kontradiksi atau berbenturan. Sekalipun kadang-kadang kita mengatakannya demikian. Karena dia begitu sempurna. Yang tidak sempurna ini, otak kita yang cuma kecil ini memang tidak sanggup untuk memahami yang sempurna itu. Karena kita itu membutuhkan pimpinan Roh Kudus dan firman Allah. Saya mengajak kita melihat di dalam Mazmur 145, satu ayat yang sangat penting sebelum kita membuka ayat-ayat yang lain. Bahwa firman Allah dengan sangat jelas di situ dikatakan, Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saya memikirkan bahwa ayat ini menjadi ayat yang patut kita baca untuk di awal daripada berbicara tentang keadilan Allah. Bahwa dikatakan di situ Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Sehingga dari kalimat ini kita bisa belajar benar bahwa apapun juga yang dikerjakan Allah di dalam kebenaran, di dalam berbagai-bagai hal, itulah keadilan Allah. Nah, ada seorang yang saya ingat sekali pada waktu saya masih kuliah, ada kuliah agama di kampus saya. Maka ada seorang pria mempertanyakan kepada dosen saya. Dia berkata, "Bapak, bukankah Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih? Kenapa Allah yang penuh dengan kasih tidak segera saja untuk mengampuni kita dari segala dosa kita? Kenapa perlu ada Kristus mati di kayu salib? Bukankah Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih, dia sanggup untuk mengampuni segala dosa kita, menyudahinya, dan dia membawa kita kepada kebenaran. Kenapa mesti ada neraka?" Wah, itu kalimat pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Dan sayang sekali itu kami masih kelas tingkat 1 ya. Jadi kalau tingkat 1 itu kan pelajaran agama. Ya, maka pada waktu saya mendengarkan jawaban daripada dosen itu, saya sangat menyayangkan sekali. Bahwa dia jawab sangat pintas dan tidak begitu jelas. Maka entah mengapa pertanyaan itu terus mengaung-ngaung di dalam pikiran saya. Lalu pulang ke rumah saya tulis surat kepada si pria itu. Bukan tulis surat cinta ya, tapi tulis surat menjelaskan pertanyaan itu bagaimana harus dijawab. Bahwa banyak manusia yang memikirkan Allah dari satu sisi saja. Yaitu Allah itu penuh kasih. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir lebih jauh. Bahwa kasih tanpa keadilan. Maka kasih itu akan menjadi tidak jelas. Akan menjadi sesuatu yang sentimental saja. Banyak orang, ya ampuni sajalah, ampuni saja. Habis diampuni, lalu apa yang terjadi? Buat lagi, ampuni, buat lagi, ampuni, buat lagi. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah hanya memiliki sifat kasih itu tanpa keadilan, maka sebenarnya kasih itu tidak bisa di-appreciate. Kasih itu tidak bisa begitu dilihat, begitu jelas, begitu agung, begitu luar biasa. Justru di dalam konteks ini, kasih itu akan sangat indah terlihat pada waktu jelas Allah itu memang adalah Allah yang adil. Maka kalau kita melihat di dalam Mazmur 145:17 itu dikatakan adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Ini luar biasa ayat ini. Sepertinya kontradiksi, tetapi sebenarnya ini adalah suatu keharmonisan yang dimiliki oleh Allah yang sempurna itu. Bahwa dalam segala jalan dia adil dan dalam segala perbuatan-perbuatan Allah itu penuh dengan cinta kasih. Nah, namun kadang-kadang kita berpikir, kalau kita berbicara adil maka kita selalu berpikir bahwa kalau orang bersalah itu harus dihukum. Orang yang korupsi harus dihukum, itu adil. Benar, benar itu adalah keadilan. Tetapi kalau kita terus berbicara, ada satu kali orang bertanya kepada saya, mengapa orang jahat itu bisa diampuni? Salah satu contoh kalau kita melihat contoh daripada siapa? Daripada anak bungsu di dalam Lukas pasal 15. Itu paling jelas sekali berbicara. Di mana Lukas pasal 15 itu pada waktu si bungsu mengalami diterima kembali oleh bapaknya yang protes siapa? Yang protes bukan orang lain tetapi anak sulung. Marah luar biasa. Di satu sisi juga di sini orang yang hanya melihat kepada keadilan Allah. Maka kalau kita melihat dia sampai tidak mau masuk, dia pikir ini papa saya ini apa-apaan. Bukankah dia sudah itu dalam laporan-laporannya kepada bapaknya, ini anak sudah menghabiskan harta warisan, sudah melacur, sudah berjudi, sudah berbagai melakukan perbuatan maksiat. Kenapa dia bisa diterima? Bahkan dikatakan diadakan pesta, ditambah lagi oleh dia. Bapak katanya, engkau memotong apa? Sapi dan lembu, aku di rumahmu berkali-kali begitu taat. Kambing pun tidak diberi. Dengan kata lain dia mau bilang, Bapa, engkau tidak adil. Itu sangat menarik. Jadi ini ada dua ekstrem yang terjadi dalam hidup manusia. Memikirkan bahwa Allah hanya penuh dengan kasih. Atau Allah hanya penuh dengan harusnya keadilan ditegakkan sepenuhnya. Nah, tetapi apakah benar bahwa di dalam menjalankan kasih Allah, Allah tidak menegakkan keadilan? Dan apakah benar bahwa di dalam menjalankan keadilan Allah tidak menjalankan kasihnya? Kembali Mazmur 145 ini mengungkapkan dengan sangat jelas ayat 17. Adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, mari kita masuk lebih jauh. Nanti saya masuk pada akhirnya kepada pertanyaan pertama tadi yang saya angkat. Bahwa keadilan Allah itu harus dijelaskan berkaitan dengan kebenaran. Ini poin yang sangat penting. Keadilan Allah harus dijalankan berkaitan dengan kebenaran. Pada saat Allah itu adil, maka itu berarti melakukan apa yang benar. Ini dia poinnya. Pada saat Allah melakukan apa yang adil, ia melakukan apa yang benar. Allah tidak pernah bersalah di dalam keadilannya. Maka kalau kita melihat dengan sangat jelas itu salah satu contoh, kita buka Roma 9 ayat 14. Roma 9 ini hal Paulus katakan dengan sangat jelas. Di dalam Roma pasal 9 ayatnya yang ke-14. Di situ waktu terjadi masalah pilihan atas Israel, dikatakan jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Dijawab langsung oleh Paulus, mustahil. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa apa yang Allah kerjakan itu adalah tetap keadilan. Ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku makan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, keadilan Allah pertama dengan jelas nampak pada waktu di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 17. Di sana pada waktu Tuhan memberikan Adam dan Hawa ke dalam taman Eden, dia berkata semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan. Dikatakan dengan jelas. Mari kita buka saja supaya kita melihat dengan teliti. Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Di dalam Kejadian 2 ayat 17 di situ. Dari ayat 16 lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini yang ditegakkan oleh Allah. Allah memberi anugerah luar biasa, semuanya boleh dimakan kecuali yang satu itu. Allah menegakkan itu dengan jelas bahwa dia memang adalah Allah yang benar-benar serius, Allah yang benar-benar adil. Pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Di sini Adam dan Hawa diperkenalkan tentang siapa Allah. Allah yang telah memberi anugerah kepada mereka Taman Eden dengan banyak berkat. Tetapi Allah juga menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang mengatakan kalau makan buah itu akan mati. Keadilan Allah, kesucian Allah. Sebenarnya kata adil ini keluar dari kata, dari sifat kesucian Allah. Di mana semua hal yang Allah kerjakan di dunia ini adalah di dalam kesucian dan keadilan Allah. Maka benarlah pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, maka Allah menghukum mereka. Itu kata adil. Tidak mungkin seperti kata teman saya tadi yang mengatakan, ya ampuni sajalah, maka toh setelah itu dia akan menerima kembali berkat Tuhan. Tidak. Kalau Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, maka itu adalah ketidakadilan. Kalau di dunia ini tidak ada keadilan, bagaimana Anda bisa pikirkan? Gak usah jauh-jauh, Indonesia lah. Ya. Di mana hukum tidak ditegakkan, apa yang terjadi? Wah, bahaya luar biasa. Justru sekarang Indonesia sedang mengalami suatu krisis keadilan, krisis hukum yang luar biasa. Maka orang begitu saja enak korupsi, orang begitu saja enak melakukan pelanggaran, orang enak saja melakukan berbagai-bagai hal, maka terjadi chaos atau kekacauan. Jadi sebenarnya tanpa keadilan akan terjadi kekacauan luar biasa. Ya gak usah jauh-jauh, orang Indonesia, saya bilang Jakarta ini kalau di desa-desa banyak orang buta huruf, kalau di Jakarta banyak orang buta warna. Artinya apa? Kalau Anda melewati itu lampu merah dan sebagainya, ya begitu banyak setiap hari melihat pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa. Melihat orang-orang membawa mobil di jalan busway yang tidak boleh dilewati umpamanya. Ke jalan menjadi kacau. Kalau saya kadang-kadang begitu kesal sekali, orang bisa naik ke busway, keluar lagi dari busway, mobil ke jalan busway, keluar lagi. Hidup itu menjadi begitu kacau dan akhirnya begitu banyak orang yang dirugikan tanpa keadilan, tanpa hukum yang ditegakkan. Mari kita melihat jauh lebih indah sekali di dalam konteks ini. Bahwa Allah justru mengajar kepada mereka supaya hidup di dalam kebenaran Allah. Dan hidup dalam kebenaran itulah keadilan Allah. Bapak Ibu, kita mau masih lanjutkan bagian ini. Ya. Tadi saya katakan keadilan Allah itu dinyatakan justru melalui kebenaran. Sehingga semua hal yang Allah firmankan, yang Allah lakukan itulah kebenaran Allah. Sehingga kalau kita melihat di dalam konteks ini, Allah tidak pernah bersalah di dalam menjalankan keadilannya. Yang bersalah harus mengalami dihukum. Mari kita lihat contoh yang di dalam bagian ini. Bahwa tadi di bagian yang kedua sekarang, bahwa justru melalui menjatuhkan hukuman, hukumannya apa? Memang pada saat itu tidak langsung Adam dan Hawa mati, tetapi justru mereka diusir dari Taman Firdaus dan mereka mengalami yang namanya kematian rohani. Itu diuraikan dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sehingga mereka tidak bebas lagi untuk bersekutu dengan Allah. Dulu mereka selalu bersekutu dengan Allah di Taman Eden dengan bebas. Tapi pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka begitu ketakutan kepada Allah yang hidup. Mereka tidak bisa lagi mengalami suatu relationship, suatu fellowship yang begitu indah dengan Allah. Dan justru mereka menjadi pribadi yang makin hari makin hidup di dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang melawan kepada keadilan Allah. Allah menjatuhkan hukuman pada setiap pelanggaran. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saya ingin berkata satu hal yang sangat penting, yaitu kita tidak bisa mempermainkan Allah di dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau tiap minggu kita mengaku dosa, maka hari setelah minggu pulang gereja dan seterusnya kembali berdosa lagi. Toh nanti minggu diampuni lagi. Kita lupa bahwa Allah adalah Allah yang adil itu. Akan menghukum. Dan seringkali ya, hukuman-hukuman itu memang dialami. Seperti yang dialami oleh orang-orang berdosa setelah Adam dan Hawa. Kita lihat bahwa Tuhan akhirnya menghukum mereka melalui air bah dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, keadilan itu adalah Allah akan menghukum orang yang bersalah. Ayah saya seorang ahli hukum, makanya saya dari kecil suka duduk di pengadilan, mencuri-curi kesempatan karena ya, masuk ke dalamnya, ya, karena ingin tahu bagaimana pengadilan ditegakkan. Maka di situ dijatuhkan vonis kepada mereka yang bersalah untuk dihukum. Tetapi hukuman-hukuman Allah, ini poin yang sangat penting, hukuman-hukuman Allah kepada orang Israel tidak pernah untuk menghancurkan hidup orang Israel. Kalau membaca pada kitab-kitab Korintus, ya dikatakan justru hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada orang Israel itu adalah supaya membawa mereka kepada pertobatan. Disinilah justru keadilan dan kasih Allah bertemu. Kalau Allah tidak pernah menghukum manusia dalam tanda kutip, maka manusia tidak akan pernah bertobat. Manusia tidak akan pernah mau kembali kepada Tuhan. Manusia tidak mengalami kesakitan dibiarkan saja, maka manusia akan terus seperti remblong. Satu hari dia akan mengalami keadilan Allah selama-lamanya. Yaitu setiap orang yang berdosa, setiap orang yang hidupnya tidak mendapatkan pengampunan, maka dibuang ke dalam hukuman selama-lamanya, yaitu di dalam api neraka. Inilah yang sangat mengerikan. Tetapi justru pukulan-pukulan yang Tuhan berikan, hukuman-hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka, itu supaya mendorong mereka kepada pertobatan. Begitu juga kepada engkau dan saya. Kalau kita bersalah, kita berharap mudah-mudahan setelah kita berdoa langsung minta ampun, maka terjadi walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju bim salabim, lalu supaya tidak terjadi berbagai pergumulan. Saudara lihat Daud, orang yang sangat dicintai Tuhan. Tapi pada waktu dia bermain serong, apa yang terjadi? Tuhan tidak tinggal diam. Anaknya lahir, tetapi apa? Dia bergumul terus kepada Tuhan. Memang Tuhan mengampuni, tapi juga Tuhan memberi pelajaran. Anak itu akhirnya mati. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa tidak pernah keadilan Allah tidak disertai dengan cinta kasih Allah. Maka masuk bagian yang selanjutnya, yaitu memberikan penghargaan pada setiap orang yang berbuat baik. Mari kita baca Mazmur 18. Ini sangat indah sekali. Nanti kita akan bahas isu seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Mazmur pasal 18, maka pemazmur mengatakan begini di ayat 21 ke bawah. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Perhatikan ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Jadi keadilan Allah itu juga mengungkapkan bahwa orang yang betul-betul belajar kebenaran, mengerti kebenaran, melakukan kebenaran akan menerima, dikatakan di situ, anugerah yang datangnya daripada Tuhan, berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memperlakukannya sesuai dengan apa yang diperbuat di dalam kebenaran. Ya, banyak orang suka berkata begini, ya orang korupsi mah kita korupsi juga lah, toh sama aja. Sama di depan manusia tapi tidak sama di depan Allah. Atau anak sekolah suka bilang, ya nyontek gak nyontek, orang lain nyontek bisa 9, gua gak nyontek dapatnya 6. Lebih baik nyontek aja. Ya. Tetapi hal ini sepertinya hal yang baik, tetapi tidak baik di hadapan Allah. Mungkin pada saat itu dia nyontek mendapat nilai 9. Kalau dia belajar sungguh-sungguh tidak menyontek, dia mendapat nilai 7. Mana yang lebih kita pilih? 9 atau 7? Ya. Yang paling utama di sini, hati yang berkenan kepada Tuhan. Maka mata kita jangan sampai dibuat menjadi buyar dengan pandangan daripada dunia ini. Yang penting melakukan A dan berbahagia, itu bahagia sementara. Tetapi di hadapan Allah akan terjadi apa yang diperbuat manusia, itulah yang dibalas oleh Tuhan. Namun kadang-kadang kita juga melihat, oh aku sudah berbuat baik, aku berbuat benar, toh kayaknya sepertinya orang yang buat jahat malah lebih diberkati, tetapi aku seperti yang berbuat kebenaran tidak diberkati. Itu Mazmur 73 ya. Ya. Tetapi dibilang, mengapa orang-orang yang fasik ini perut yang makin gendut? Dia bilang, artinya makin makmur, makin diberkati, makin luar biasa, makin hebat begitu. Sementara aku yang menjaga hidupku suci, mentaati Tuhan, kok sepertinya aku berada di jalan-jalan yang kurang diberkati. Tapi pada waktu dia masuk ke hadirat Tuhan, pemazmur berkata, sekarang aku mengerti. Ternyata walaupun mereka secara penampilan sepertinya berkat melimpah-limpah, tapi mereka sedang berjalan di jalan-jalan yang licin. Itu kalau saya bayangkan seperti orang yang sedang berdiri berjalan, ada banyak kulit pisang. Ya. Artinya apa? Walaupun mereka diberkati, tapi sebentar lagi mereka akan tergelincir. Keadilan, ya, tidak bisa instan dijalankan. Kadang-kadang kalau ada musuh kita, maka kita jawab, hajar Tuhan dia. Tuhan lakukan sesuatu kepada dia. Semua inginnya instan dilakukan. Tapi Allah tidak demikian. Allah dalam keadilannya memproses segala sesuatu. Dan apa yang sedang Allah kerjakan di dalam memproses itu, tetap mendatangkan keadilan sesuai dengan kebenaran daripada Allah yang hidup. Sekarang kita melihat jauh kepada jawaban yang tadi. Mengapa Allah di dalam keadilannya, di dalam kasihnya tidak saja langsung mengampuni orang berdosa. Justru kalimatnya sangat penting sekali. Bahwa seharus kalau kita berbicara tentang keadilan, engkau dan saya semua kita sebenarnya tidak akan pernah diampuni, betul? Kita semua harusnya dihukum, upah dosa ialah maut. Maka semua manusia mengalami keadilan Allah, semua harus dihukum, semua harus dibuang ke dalam murka Allah. Itu kata Efesus pasal 2 ayat 3, Paulus berkata, kita semua adalah orang-orang sebenarnya harus dimurkai oleh Allah. Oleh karena keadilan, kesucian Allah, Allah tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Allah tidak bisa hidup membiarkan manusia terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai Allah. Tetapi ya di dalam hal ini, sehingga kalau kita belajar tentang konteks yang dipertanyakan oleh teman mahasiswa saya, maka tidak semudah itu untuk bisa mengampuni manusia. Karena keadilan harus ditegakkan. Itu adalah kesucian Allah. Maka saya menulis surat kepada dia. Jangan lupa, di dalam Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah itu dalam kesempurnaannya adalah Allah yang adil. Sehingga semua dosa harus diadili. Semua dosa harus dihukum. Tetapi di dalam cinta kasih Allah yang luar biasa itu, Allah justru menegakkan keadilan dan menegakkan kasihnya. Di sini tidak kontradiksi saya katakan. Justru dosa itu dihukum pada siapa? Itulah cinta kasih Allah yang luar biasa. Di dalam dia mendatangkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristus inilah yang harusnya, yang seharusnya tidak perlu dihukum, yang seharusnya tidak perlu mati, tetapi dia dipersembahkan di mana keadilan Allah justru diberlakukan dalam hidup Kristus, yaitu semua harusnya kematian yang dihadapi oleh manusia berdosa, dipakukan ke dalam diri Kristus itu. Diberikan kepada Kristus. Dan semua kasih Allah yang hidup itu kepada orang berdosa dinyatakan kepada Kristus itu. Maka Kristus harus mati. Banyak orang tidak mengerti mengapa Kristus harus mati. Ya. Orang di luar Kristen yang tidak percaya selalu bertanya, kenapa Tuhanmu mati? Bukankah mati itu berarti KO? Bukan mati itu berarti kekalahan? Disinilah yang hikmat Allah yang luar biasa. Salib itu mungkin kebodohan bagi banyak manusia. Tetapi justru salib itu merupakan suatu tanda keadilan Allah. Bahwa kalau tidak ada keadilan dan kasih, maka akan terjadi kita semuanya akan dibuang ke dalam api neraka. Tetapi justru keadilan itu dinyatakan melalui kasih Tuhan itu dengan memberikan Yesus Kristus. Maka salib itu boleh terjadi yang seharusnya pada engkau dan terjadi itu justru kepada dia. Itu sebabnya pada waktu Yesus berjalan di Via Dolorosa, Yesus berkata kepada perempuan-perempuan yang menangis. Dia berkata, hai perempuan-perempuan, jangan tangisi diriku, tapi tangisi dirimu. Karena sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Kristus dari perjalanan Via Dolorosa terus kepada salib itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa dari keadilan Allah. Bahwa kematian yang harusnya dipikul oleh engkau dan saya itu dibereskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit, disitulah dikatakan apa yang terjadi? Pengampunan telah tersedia. Sehingga dikatakan setiap orang yang berdosa, mau menerima Kristus dan mengaku dosanya, dan mau minta pengampunan daripada dia, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi empat hal kita sudah belajar. Yang pertama, keadilan Allah itu adalah keadilan yang merupakan kebenaran Allah. Kedua, dengan sangat jelas bahwa Allah itu menjatuhkan hukuman kepada orang yang berdosa seperti yang diuraikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Yang ketiga, Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah menghargai walaupun seakan-akan kadang-kadang sepertinya kita yang tidak bersalah lebih dipersalahkan. Tapi satu hari keadilan akan muncul pada waktunya. Wah, saya banyak sekali mengalami pergumulan-pergumulan ketidakadilan. Tidak bersalah tetapi dihakimi orang. Pernah mengalami satu hal yang sangat berat dalam hidup saya. Dijatuhi satu vonis, bukan vonis hukum, tapi vonis menjadi orang yang sepertinya melakukan kesalahan besar. Maka semua orang banyak melihat saya dan saya berkumul berminggu-minggu mengatakan, Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang dikerjakan hati dan hidup ini. Karena itu Tuhan, hamba-Mu tidak bisa membela kebenaran, tapi Tuhan, itu seperti yang Ayub katakan, vindicate yourself, oh God. Tunjukkan keadilan-Mu, Tuhan. Maka saya berkata, tunjukkan keadilan-Mu pada waktunya, Tuhan. Wah, itu sangat tidak mudah kalau dianggap, ya tidak bersalah dianggap bersalah. Maka pergumulan sangat berat, menggerogoti diri. Tapi satu hari Tuhan berbicara kepada saya begini. Datangkanlah perdamaian. Belajarlah mengampuni. Orang yang bersalah itu, yang mengatakan sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu. Ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, bagaimana Tuhan dia kerjanya terus menyakiti saya. Dan terus menyakiti, bahkan dia pernah mengalami sesuatu teguran yang besar, masuk rumah sakit sampai koma, bayangin saudara. Orang yang melakukan ini sampai koma, saya datang mengunjungi dia, sepertinya saya didorong. Kunjungi orang itu. Bagaimana mengunjungi musuh ya? Itu tidak gampang. Mengunjungi teman baik, mengunjungi jemaat mah gampang, senyum langsung. Mengunjungi musuh itu waduh. Bisa timbul marah atau timbul kebencian atau timbul berbagai hal. Begitu lihat saya bersyukur orangnya koma dalam hati apa? Wah dia pasti gak marah-marah sama gue ya. Aman, aman, aman begitu ya. Tapi besoknya disuruh kunjungi lagi. Saya kunjungi lagi. Tahu-tahu dia sudah sadar. Begitu lihat saya matanya berbinar-binar. Begitu luar biasa. Lalu saya pikir, wah ya sudah, dia lihat saya hadir, sudah hadir, ya saya diam saja. Setelah itu saya keluar lagi. ya. Dan akhirnya dia harus dirawat cukup lama. Dan sampai satu hari saya tidak sangka di dalam satu persekutuan ternyata dia ada di situ. Teman saya udah senggol begini, ada dia loh paketnya. Oh ya, jantung saya mulai berdekap tekup tekap tekup. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu bahwa Engkau melihat keadilan itu. Apa yang dikerjakan oleh manusia benar, Tuhan akan membalas. Sekalipun bisa orang lain menganggap itu tidak benar. Dan saudara, saya tidak menyangka cara Tuhan menunjukkan keadilan. Begitu selesai persekutuan, ya, apa yang terjadi? Semua orang di persekutuan menyalam dia untuk menyampaikan selamat, sudah sembuh. Lalu saya didorong untuk pergi maju, salam dia gitu ya. Saya bilang, wah serem juga Tuhan mau salam ya. Nanti kalau di depan semua orang persekutuan lalu dia menempeleng saya atau memarahi saya bagaimana? Tapi Tuhan terus mengingatkan saya firman Tuhan itu, carilah perdamaian, Mazmur 34 itu. Maka saya maju ke depan, begitu saya salam dia, apa yang terjadi tidak pernah saya pikirkan. Seperti di film saudara, tapi itu kenyataan. Saya dipeluknya begitu kuat dan di depan semua orang persekutuan dia berkata, Ria, maafkan saya yang bersalah. Di situ saya menikmati apa yang ayat ini tadi katakan, Mazmur 18. Kepada orang yang berlaku benar, kepada orang yang berlaku setia, Tuhan benar. Jadi ini hidup seling terbalik, ya, yang tidak benar seakan-akan menang, yang benar seakan-akan kalah. Tetapi ingat, Allah tidak pernah tinggalkan, yang tidak adil akan ditegakkan oleh Allah untuk menyampaikan keadilannya. Justru yang bagian selanjutnya tadi kita belajar, bahwa pengampunan itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa, di mana keadilan Allah ditunjukkan dan kasih Allah berkorelasi dengan indahnya. Di atas kayu salib, keadilan dan kasih Allah boleh bertemu. Yang terakhir ingin saya bagikan. Mari kita buka Mika pasal 6 ayat 8. Ayat ini menjadi pergumulan saya sejak 2005. Apa artinya? Sekalipun ayat ini banyak jarang dibaca orang, tapi sebenarnya ayat ini berbicara tentang keadilan Allah yang dimaui Allah oleh manusia. Ya. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Ya. Perhatikan kalimat ini, yang telah diberitahukan Tuhan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut Tuhan, berarti inilah kerinduan hati Tuhan bagi kita orang gereja, orang percaya kepada Tuhan. Dikatakan selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam. Atau dengan tiga kalimat saja, to do justice, to love mercy, and to walk humbly before the Lord. Melakukan keadilan, menjalankan cinta kasih dengan kesetiaan dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bertemu tadi dengan Allah yang justice itu, yang adil itu, yang akan membalas kesalahan manusia, tetapi juga Allah yang jalan-jalannya itu, hukuman-hukumannya membawa orang bukan kepada kehancuran tapi kepada pertobatan. Hanya memang nanti di ujung pada waktu itu keadilan sepenuhnya akan ditegakkan oleh Allah, yaitu semua manusia yang tidak mengalami pengampunan di dalam Kristus Yesus akan dibuang ke dalam api neraka. Bagaimanakah hidup kita yang memiliki Allah yang justice itu? Ini lama sekali menjadi perenungan saya luar biasa. Apa artinya kita percaya kepada Allah yang adil? Yaitu kita seharusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan di tengah dunia ini. Kalau berbicara begini, saya selalu berpikirnya kepada lawyers pertama-tama. Kepada orang-orang ahli hukum. Orang ahli hukum tidak boleh berpihak kepada yang tidak benar, tetapi harus berpihak kepada kebenaran. Tetapi pada akhirnya saya tidak hanya berpikir kepada masalah-masalah hanya ahli hukum. Tetapi semua profesi, semua manusia. Berapa banyak manusia di Indonesia ini tidak mengalami keadilan? Apa itu keadilan? Nah, saya ingin membahas sekarang dari sudut Calvin. Calvin waktu berbicara tentang tentang keadilan Allah itu pada zaman di Jenewa sedang mengalami yang namanya ketidakadilan. Bahwa di mana terjadi kemiskinan tetapi pinjaman uang hanya terjadi bagi orang-orang yang kaya, yang mampu dan tidak diberikan kepada orang-orang yang miskin. Maka pada waktu dia berpikir tentang keadilan, itu sekaligus memperhadapkan dia bagaimana harus bersikap terhadap kehidupan orang-orang di Jenewa ini. Yang dia lakukan memang di situ adalah orang yang memberi pinjaman itu, pinjamannya gantinya begitu besar sekali. Dia tidak memprotes hal itu. Yang dia protes oleh Calvin adalah bagaimana pinjaman hanya diberikan pada orang yang kaya dan tidak diberikan kepada orang yang miskin. Sehingga yang terjadi, yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Dengan kata lain, ketidakadilan itu adalah tidak membuka akses-akses untuk semua manusia menikmati kebebasan berusaha. Itu poinnya di dalam berbicara tentang masalah justice, keadilan. Tidak membiarkan kebebasan, akses terbuka bagi setiap manusia. Padahal Allah menciptakan semua manusia adalah dengan suatu harga diri yang sama, yaitu in the image of God, di dalam bentuk dan rupa Allah. Di dalam diri manusia, entah kaya, entah miskin, ada potensi luar biasa. Tetapi sebenarnya yang terjadi injustice itu adalah menutup akses. Di mana manusia tidak bisa menggunakan potensinya untuk mengembangkan dirinya. Maka pada waktu kita berbicara tentang kalimat to do justice, yaitu kita harusnya sebagai orang percaya menjalankan keadilan dengan membuka kebebasan, memberi akses kepada siapapun juga dengan adil, supaya dengan kebebasan dan akses yang ada, orang yang punya potensi dapat mengembangkan potensinya yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, waktu saya berpikir ini, saya berbicara sangat real. Di Indonesia ini, saya tidak senang kalau hanya dengar SBY mengatakan dengan sangat jelas bahwa kemiskinan itu semakin hari nilainya makin kecil, lalu orang makin makmur. Apakah benar? Kemiskinan sering hanya ditinjau dari sudut numbers. Nama, prosentase berkurang. Padahal sebenarnya waktu berbicara kemiskinan, itu bukan berbicara seperti yang banyak orang bilang, miskin karena malas, miskin karena orang itu tidak mau melakukan apa-apa, miskin karena dia bodoh dan sebagainya. Tapi waktu kita berbicara miskin itu adalah sebenarnya masalahnya diblokirnya akses dan kemerdekaan seseorang untuk mendapatkan hak yang sama berusaha. Untuk mendapatkan penghidupan dan tidak menjadi orang-orang yang mengalami hidup tanpa makan, tanpa bisa ke rumah sakit, tanpa ini, tanpa itu, dan sebagainya. Jangan pikir bahwa Allah tinggal diam. Saya membaca mulai dari kitab Keluaran, baik-baik perhatikan. Waktu bangsa Israel mengalami sungguh-sungguh suatu penindasan daripada orang-orang Mesir, apakah Allah tinggal diam? Saya suka sekali membaca Keluaran 2, Keluaran 3, nanti baca di rumah. Dikatakan waktu mereka mengeluh-ngeluh kepada Allah, Allah mendengar, Allah memperhatikan, Allah memperdulikan. Lalu ada kalimat selanjutnya, Allah turun terlibat, maka dia mengutus Musa di sana untuk membebaskan. Ya. Jadi masalah ini ya itu masalahnya adalah memberikan sistem kebebasan pada orang, mengalami diblokirnya kemampuan orang untuk berusaha, sehingga akhirnya manusia tertindas dan sebagainya. Nah, pada waktu kita mendengar Allah berkata to do justice, itu adalah berarti kita mau peduli kepada mereka-mereka yang sedang mengalami injustice. Artinya injustice itu tidak ada akses, dia menjadi kehidupnya terkungkung, menjadi tertindas. Orang-orang yang miskin ini bukan berarti orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, mereka bukan karena hanya malas, walaupun ada yang malas. Tapi sistem di bangsa, atau sistem daripada para bisnismen, atau sistem daripada pedagang-pedagang, sistem yang diciptakan itu bisa membuat orang menjadi mengalami yang namanya injustice itu. Nah, oleh karena itu kalau kita berpikir demikian, seharusnya kepada orang-orang miskin, bukan pelayanan hit and run. Saudara tahu hit and run? Yaitu ya satu kali kayak Sinterklas, kasih semua sembako, kasih ini, kasih ini, terus pulang, bye. Itu tidak akan pernah melepaskan orang dari injustice. Tapi kalau betul-betul kita mau menegakkan justice, kita harus bisa memberi akses, membuka akses. Memberikan kemerdekaan orang untuk bisa membuat apa namanya, membuat suatu hidup mereka berarti. Yang pertama harusnya terjadi, pemerintah membuka akses-akses pendidikan. Karena pendidikan itu yang menolong setiap orang untuk bisa berjuang dalam hidupnya. Nah ini gereja reform sudah melakukan ini di Kalimantan. Ini salah satu tindakan justice. Jangan pikir itu perbuatan yang ia hanya sekedar menolong. Saya melihat bahwa justru dalam konsep ayat 8 ini. To do justice, itulah yang dilakukan. Orang-orang kampung yang tidak punya banyak uang dan tidak punya banyak hal. Tapi mereka punya kapasitas otak berpikir ini. Itu harus dibuka akses-aksesnya. Jadi saya sangat setuju dengan sekolah yang dibangun itu, membuka akses-akses itu. Dan orang-orang dari situ banyak sekarang ada di UPH, benar ya. Ya saya mendengar, kemarin saya mengisi di dosen-dosen UPH, mendengar begitu banyak sekarang orang desa dari sekolah, bahkan dari sekolah, apa nama sekolah ini Pak ya? Ya, Makedonia ini. Sekarang ada anak-anak yang cukup pintar masuk kepada UPH sana. Wah saya bilang, inilah Christianity. To do justice. Tetapi kita bukan hanya dengan sekolah ini bisa, sekolah ini menjadi contoh supaya kita semua membuka kesempatan supaya potensi-potensi orang yang mengalami kemiskinan mendapat kesempatan untuk meningkatkan potensi mereka. Ya. Di tempat-tempat lain kami banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan pada para wanita-wanita pengangguran. Mereka dilatih betul-betul untuk belajar memasak, belajar menjahit, belajar berkarya. Saya sangat terharu sekali pada waktu satu tempat itu, ibu-ibu yang begitu banyak, mereka dari berbagai agama, kita tidak peduli karena Tuhan cinta semua orang. Maka kita ngajarin mereka bikin keset kaki, bikin ini, bikin itu. Waktu itu modalnya cuma 700 rupiah. Begitu mendapat dijual, kita bukan hanya membuat mereka punya potensi berkembang, kita buka marketnya supaya bisa dijual, betul tidak? Karena kalau mereka berusaha tidak ada bisa dijual, itu juga namanya mematikan mereka tetap. Nah begitu kita buka marketnya, kita gampang sekali kadang-kadang orang Kristen ini membuka, saya bukan pedagang. Tetapi begitu kita melihat mereka sudah bisa membuat keset-keset kaki yang begitu bagus sekali, kita foto saja lalu kirim bibi kemana-mana, ke teman-teman gereja dan sebagainya, mereka kaget. Hah? Dari uang 700 bisa dapat 15 ribu. Hari itu mereka banyak menangis. Mereka bilang, kami tidak pernah mimpi, 1 rupiah pun belum pernah dicetak oleh kami. Tapi sekarang kami bisa mempunyai uang. Kita jual ke Australia, waduh 3 biji 20 dolar. Luar biasa sekali itu. Jadi mereka punya gairah hidup. Mereka ada kesempatan untuk mereka. Mereka melihat bahwa diri mereka ini berharga. Nah disinilah kita masuk. Allah mengasihi engkau. Allah itu mau engkau bebas mengalami dari injustice menjadi justice. Yang sekarang sedang kami banyak gumulkan adalah sampai hari ini saya masih belum berani child trafficking. Bagaimana anak sejak dari kandungan kalau ketahuan wanita maka bapak ibunya sudah memvonis dia dijual kepada mafia untuk menjadi pelacur. Saudara, seorang anak yang menjadi pelacur menulis surat yang membuat saya tidak bisa diam. Dia berkata begini, bukankah aku tidak pernah menginginkan diriku dilahirkan? Mengapa aku tidak pernah mempunyai kebebasan hidup? Mengapa sejak kelahiranku sampai pada hari ini, aku terus dipecundangi oleh pria-pria yang begitu mengerikan? Mengapa hidupku tidak bebas? Saudara, waktu membaca itu air mata saya meluncur, saudara, begitu saja. Bayangkan, sejak dari kandungan, dia tidak punya kebebasan. Bahkan dia menjadi ulah orang tuanya untuk mendapatkan uang. Dan anak itu harus melaju. Dan ini banyak, sudah ratusan-ratusan anak sekarang. Salah satu di Indramayu, di Pulau Bintang, Jakarta, di mana-mana, saudara. Nah, kalau kita melihat di sini, Yesus Allah berkata, apa yang dituntut Tuhan? To do justice. Peranan gereja harus begitu masuk ke dalam segala usaha kita, dalam segala hal yang terjadi di bangsa ini. Sehingga justru gereja disinilah bisa memproklamirkan keadilan dan cinta kasih Allah yang luar biasa. Dengan membuka akses-akses hal itu. mencintai kesetiaan, to love mercy. Menjadi orang-orang yang punya belas kasihan kepada sesama kita. Tidak hanya di dalam gereja kita hanya bisa Allah itu baik, kita menyembah dia, kita memuji dia karena kebaikan. Tapi justru orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, panggilan gereja, bagaimana supaya orang di luar gereja juga boleh mengalami kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, saya sangat sedih, seorang pernah berkata begini, waduh waktu di kampus saya persekutuan sama-sama pengurus, tapi begitu kita join bisnis di perusahaan, wah melarikan uang saya sekian banyak. Antara iman dengan perbuatan, tidak ada samanya, itu adalah iman yang mati, kata Bapak Yakobus. Tapi justru iman yang hidup itu dipancarkan lewat perbuatan kita. Itu sebabnya kalau sekali lagi waktu saya diminta bahwa tentang justice, saya tidak hanya ingin berbicara tentang sifat Allah, tetapi justru sifat Allah itu yang ingin menegakkan keadilan di tengah dunia ini. Dia sudah menjalankan keadilan dan cinta kasih di atas kayu salib. Kita orang gereja sudah mengalami keadilan dan kasih Allah dengan diampuni oleh darah Yesus. Dan melalui Kristus kita mengalami berkat demi berkat, akses demi akses luar biasa. Sekarang seharusnya dikatakan oleh Tuhan, let's do justice to others. Mari kita menunjukkan keadilan. Saya baru kemarin kepada satu gereja, mereka berkata begini, bagaimana ya katanya, kita mau berbicara tentang menolong orang lain, mengasihi orang lain, tapi di gereja kita orang yang miskin, orang yang tidak makan, tidak ditolong. Saya bilang itu memang impossible. Ya? Tapi kita nyanyi, haleluya Tuhan baik, sementara ada orang di dalam gereja mengalami apa? Pergumulan luar biasa, tidak ada yang bisa menolong. Apa, sehingga menimbulkan pertanyaan, di mana baiknya Tuhan? Harusnya yang terjadi adalah, mereka yang mengalami pergumulan besar itu, di dalam gereja kita itu orang yang terlebih dahulu harus ditolong, harus didoakan. Justice and mercy itu harus berjalan di dalam gereja. Tetapi juga justice and mercy itu harus jalan keluar dari gereja ini. Kepada orang-orang memang di lingkungan kita, di pekerjaan, di mana saja yang tidak mengalami justice daripada Tuhan. Kita harus menolong mereka untuk bertemu dengan keadilan dan kasih Allah yang sepenuhnya. Maka dengan demikian banyak orang akan mengatakan Allah itu baik adanya. Karena mereka mengalami pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan datangnya. Melalui hidup orang-orang gereja. Ada lima hal yang saya bagikan ini. Keadilan Allah itu berjalan sesuai dengan kebenaran Allah. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah, orang-orang itu akan mengalami terus-menerus kasih setia Tuhan akan berjalan, keadilan Tuhan akan berjalan. Tapi orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, orang-orang seperti itu akan mengalami hukumannya juga. Tapi perhatikan, hukuman bukan untuk menghancurkan orang. Di dalam cinta kasih Allah memukul terus orang Israel. Kalau kadang-kadang kita pikir ya, orang Israel itu kalau di dalam kejadian ya, dalam kitab perjanjian lama sering dipukul Tuhan, betul tidak? Sering sekali. Sepertinya Tuhan lebih sadis daripada perjanjian baru. Perjanjian baru pengampunan, pengampunan, pengampunan. Tidak demikian sebenarnya. Justru sekali lagi pukulan-pukulan itu tidak pernah untuk menghancurkan. Pukulan adalah untuk mempertobatkan. Sama seperti anak kecil. Anak kecil kalau dilarang jangan ya. Makin dibilang jangan, makin lakukan. Jangan ya, mulai kita lebih besar lagi suaranya. Kalau dia lakukan lagi mulai volume makin tinggi. Jangan ya, lama-lama bagaimana supaya dia tidak buat lagi. Pok. Baru ya. Enggak. Ya begitu Tuhan. Karena keadilan dan kasihnya justru. Dia pukul makin keras supaya mereka bertobat. Enggak juga mau pukul lebih keras lagi. Supaya kembali lagi pada bertobat. Nah tetapi nanti masuk pada perjanjian baru ya. Seperti Allah penuh kasih. Memang Allah mengasihi orang yang bersalah mengampuni. Tapi titiknya pada satu hari. Tidak akan ada lagi pengampunan. Pada waktu Yesus Kristus datang kedua kali. Orang mau ketok pintu. Minta pengampunan no more. Tapi mereka akan dibuang selama-lamanya ke dalam api neraka. Mari kita hidup dalam keadilan, yaitu hidup dalam kebenaran. Mari kalau kita mengalami ketidakadilan, kita bukan memperjuangkan dengan sendiri saja. Memperjuangkan bersama Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan mencintai semua manusia, mari kita melakukan keadilan bagi sesama kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.